Assalamualaikum Cik Syari ya. Saya. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, saya Yuzaidi Udanis bersama saya Zamir Zuki. Kami dapat tahu yang Cik Syari ada pencalonan untuk YB yang paling teruk dalam tahun 2010. Betul ke Cik Syari? Betul tu, betul. Silakan pencalonan anda Cik Syari. Pencalonan. Pencalonan saya letakkan YB yang paling teruk untuk tahun 2010. Iaitu Parlimen Kota Raja. Parlimen Kota Raja. Di mana ni? Di Shah Alam ke ni? Ahli Parlimen Kota Raja, Dr. Siti Maria. Dr. Siti Maria. Dr. Siti Maria. Okey, apa sebabnya? Apa asas pencalonan Cik Syari kepada dia? Asas pencalonan yang saya letakkan Dr. Siti Maria ni sebab perjuangan dia katakan yang pasti untuk semua. Kononnya India pun boleh, China pun boleh. Tapi bagi saya macam saya nampak perjuangan politik dalam PAS ni lebih perjuangan politik agama. Dan saya ada dengar masa pilihan raya di Sibu hari tu dia ada terlibat dengan beberapa YB lain untuk menyertai persidangan pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat Kristian untuk memperjuangkan nama Allah. Dan penggunaan untuk seluruh orang-orang yang bukan Islam. Yang kedua, saya ada dengar yang pasal interlock. Pembakaran interlock di Taman Sentosa, dia ada terlibat juga. Dia ada keluarkan kenyataan dalam surat khabar macam lalang. Dia tidur. Tapi dia hadir atas dasar sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang mewakili rakyat di kawasan itu. Bagi saya, kalau macam tu, dia sebagai pemimpin PAS, dia mewakilkan rakyat. Dia sepatutnya datang juga untuk rasmikan kuil Hindu dekat Islam ni. Sebab pemimpin kan dia wakilkan kepada rakyat kan? Ya. Tapi dia tidak Dia tidak dalam apa ni? Dia tidak apa? Sama hadirkan diri lah atau program lah. Jadi maknanya dia macam untuk program pemakaran interlock tu yang mana menghina sastrawan negara, sastrawan Melayu, penulis Melayu dan tetap langsung bertindak seperti tunjuk pandai dan jadi hidup tamil lah macam yang Ibrahim Ali sebut. Tapi Ibrahim Ali sebut pasal Dati Ibrahim Ali sebut pasal lain kan, orang lain. Tapi ni lah dia contoh YB yang paling teruk. Okey. Jadi jadi sebagai seorang YB dia tak sepatutlah bersikap begitulah, tak bolehlah menyertai program-program protes yang sebegini, yang boleh menghasutkan rakyat dia. Menghasut, dia mencetuskan suasana tegang di dalam Kelang. Saya cakap Kelang sekarang ni. Dan saya rasa perkara ni kalau berulang lagi saya tak langsung mencetuskan api berkawan. Bahaya tu. Perkulanya boleh kata daripada Kelang lah nanti. Jadi terima kasih. Jadi kami terima pencalonan ini. Dan kita akan ini akan diposkan dalam Facebook. Jadi apa ni, kita harap rakan-rakan kita yang akan mengundilah. Nanti bila telah dinner nanti. Okey Cik Syari, terima kasih banyak-banyak kerana menelepon ni, kerana meluangkan masa ya. Cik Syari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah Zamir, itu panas tu. Panas tu. Kita pun panas. Nampak gayanya ahli parlimen dan wakil rakyat kita ni dah semakin kontroversi ya. Macam-macam pekerjaan. Tapi tak tahulah sama ada rakyat ataupun penduduk di kawasan tu mendapat manfaat ke apa ke atas akibat ini kan. Itu dah. Jadi kerana ini boleh mengakibatkan satu apa ni kacauan perkauman, satu isu perkauman yang mana kita kita orang kata apa, istigit bila kita menghasut kan. Jadi bahaya. Saya rasa sebagai seorang yang berhormat ada ni perlu dia ambil satu sikap yang berkecuali ataupun setengah daripada pihak-pihak yang tertentu kan. That's bukan dengan mengepalai satu ini pendapat peribadi lah mana yang cikgu Syari ya, tadi katakan ya. Jadi jadi macam mana? Saya rasa itulah. Kita ada kes, kita boleh terima calonnya. Kita terima, tapi isap tu kawan-kawan kita lah mengundi ataupun tidak kan. Kita hanya present saja. Dan beliau apa, Cikgu Syari ni berkata apa, ada kesnya, ada point-pointnya. Jadi kita terimalah kita terima dan it's up to our friend to vote or not. Itu saja Zamir. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang insyaAllah. Ada lagi, kita tinggal beberapa hari lagi untuk menutupkan pencalonan. Okay, Assalamualaikum.